نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwanifitina azzakumullah. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadith Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan permisalan terkait dengan ilmu agama yang beliau sampaikan kepada umat manusia, terkait petunjuk-petunjuk Rasul yang disampaikan kepada umat manusia. Beliau mengklasifikasi umat manusia menjadi tiga golongan di dalam mensikapi ilmu tadi, dalam mensikapi petunjuk Rasul tadi. Beliau bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathali ghaythin asaba arda." Perumpamaan petunjuk ilmu yang Allah utus aku dengannya diumpamakan seperti hujan, air hujan yang mengguyur sebuah tanah, mengguyur sebuah bumi. Fakana minha ta'ifatun tayyibah qabilatil ma fa ambatatil usba wal kala al kathir wa kana minha ajatib amsakatil ma fa nafa'a Allahu biha an-nas fasaqaw minha wa rawaw minha wa zara'u wa kana minha ta'ifatun ukhra إنما هي قيعان La tumsiku ma'a wa la tumbitu kala'a. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah alaihissalatu wassalam menyebutkan tiga jenis orang di dalam sikapi petunjuk ilmu tadi. Beliau mengatakan dari bumi tadi, dari tanah tadi yang mendapatkan guyuran air hujan itu tadi, ada sejumlah tanah yang bagus, thayyibah. Dia bisa menerima air, bisa menyerap air hujan tadi sehingga menumbuhkan rumput-rumput hijau dan ilalang-ilalang yang banyak. Yang pertama. Ada pula dari tanah tadi adalah ajadib, kubangan-kubangan tanah. Dia disambung air seperti kolam-kolam, sumur-sumur, danau-danau, menampung air. Maka Allah pun memberi kemanfaatan kepada umat manusia dengan itu. Mereka pun mengambil air dari situ, mereka meminum air sampai puas dari situ, mereka bercocok tanam juga dari situ. Ini yang kedua. Yang ketiga, dari tanah tadi, dari bumi tadi ada jenis yang lain. Innama hiya qi'an, kata Rasul. Itu tanah yang tandus. Tanah yang tandus, tanah yang berbatu. Tidak bisa menahan air, menampung air, tidak pula menyerap air, sehingga tidak menumbuhkan rerumputan apapun. Ini yang ketiga. Lalu Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Dzalika mathalu man faquha fi dinillah fa nafa'ahu ma ba'athani Allahu fihi fa 'alima wa 'allam wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa wa lam yaqbal hudallah alladhi ji'tu bih." Kata Rasul, setelah itu, itulah perumpamaan seseorang yang mendalami agama Allah, yang faqih, yang mengerti tentang agama Allah, maka Allah pun memberikan kemanfaatan kepada dia dengan apa-apa yang Allah utus aku dengannya. Allah memberikan kemanfaatan kepada dia dengan ilmu dan petunjuk dia, dan petunjuk tadi. Dia pun mempelajari ilmu itu dan mengajarkan ilmu itu. Ini jenis pertama dan jenis yang kedua. Dan perumpamaan seseorang yang tidak memperdulikan sedikit pun ilmu tadi dan tidak menerima bimbingan Allah yang aku bawa. Yang kayak tanah tandus berbatu tadi. Qanatina azakumullah. Di dalam hadis ini Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita bahwasanya apa yang beliau bawa dari wahyu-wahyu ilahi, apa yang beliau bawa dari risalah-risalah kenabian, itu adalah ilmu syar'i, Al-Quran, Al-Hadith, kesepakatan para ulama, para sahabat. Itu adalah ilmu, petunjuk. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita dalam hadis ini ada tiga jenis orang di dalam sikapi ilmu agama tadi. Dalam sikapi petunjuk Rasulullah SAW tadi. Yang pertama ialah pihak yang betul-betul menerima ilmu itu. Semangat mengkajinya. Semangat mengilmuinya. Dia cari kemana-mana. hingga dia dapatkan ilmu itu, hingga dia matang keilmuannya, matang keilmuannya, kemudian dia amalkan ilmu tersebut, dia dakwahkan kepada orang lain, sehingga kemanfaatan ilmu tadi dia rasakan secara pribadi dan dia bisa memberi kemanfaatan kepada orang lain. Ini yang paling bagus. Ini yang paling bagus. Dan yang kedua ialah seseorang yang juga mencintai ilmu, menerima ilmu, bersungguh-sungguh untuk menghafal ilmu, mengkaji ilmu, meraih ilmu, sampai dia dapat. Tetapi dia tidak sebagaimana yang sebelumnya. Maka orang semacam ini diibaratkan seperti sumur, tidak bisa keluar memberikan airnya kepada orang lain, kayak danau, tidak bisa keluar memberikan airnya kepada orang lain, tetapi orang-orang lain bisa mengambil ilmu daripadanya. Datang kepada dia bertanya, dikeluarkan ilmunya. Datang kepada dia menyampaikan sebuah permasalahan, dia jawab, disampaikan ilmunya. Sama kayak orang datang ke sumur nimba airnya, datang ke danau ngambil airnya. Orang pun mendapatkan kemanfaatan daripadanya, sebagaimana mengambil kemanfaatan dari sumur-sumur tadi. Ini juga orang yang bagus, cuman beda dengan yang pertama. Ada lagi orang yang ketiga. Pihak yang ketiga ini betul-betul tidak peduli dengan ilmu, tidak mencintai ilmu, tidak mau menerima ilmu, bahkan benci kepada ilmu, memusuhi ilmu, dan memusuhi segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu agama. Ilmunya dibenci, orang-orang yang menimba ilmu agama dibenci, majelis-majelis ilmunya dibenci, halaqah-halaqah ilmunya dibenci, tidak peduli sedikit pun dengan ilmu agama. Walaupun dia orang yang jahil, walaupun dia orang yang tidak tahu apa-apa, tidak peduli. Ini adalah orang yang paling jelek dari tiga jenis tadi. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Dari sinilah ada satu faedah penting yang diangkat oleh para ulama. Ada satu faedah penting yang diangkat oleh para ulama, yaitu kemuliaan seseorang, kedudukan seseorang itu tergantung ilmu agama yang ada pada dia. Saya ulangi lagi, kemuliaan seseorang, kedudukan seseorang tergantung ilmu agama yang ada pada dia. Ketika dia sangat cinta dengan ilmu agama, Alkitab, Sunnah dengan pemahaman salaf, semangat untuk mengkajinya, semangat untuk mendalaminya, bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, lalu dia amalkan dalam kehidupan kesehariannya, dan dia mampu bahkan menyampaikannya kepada orang lain, maka semakin mulia, semakin utama orang tersebut. Ini barakallahu fikum disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwasannya ilmu itu adalah sesuatu yang sangat mulia Dengan ilmu itulah orang tadi mendapatkan sebuah kemuliaan dan keutamaan. Perlu difahami manatina azakumullah. Dengan ilmu inilah Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam di hadapan makhluk-makhluk yang lain, di hadapan para malaikat, bahkan di hadapan iblis laknatullahi alaih. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, Allah menyatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabiullah Adam semua ilmu, semua nama-nama ilmu kullaha. Lalu kemudian Allah paparkan itu semua kepada para malaikat. Sampaikan kepada aku ilmunya. Mereka semua tidak mengetahui ilmu tersebut. Allah muliakan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, memerintahkan para malaikat untuk sujud penghormatan kepada beliau. Mulia dengan apa? Mulia dengan ilmu. Padahal Nabi Adam sudah mulia, diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala langsung dengan tangannya. Itu Nabi Adam. Menyatakan kun fayakun. Tidak ada dari kalangan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang diciptakan langsung dengan tangan Allah, melainkan Nabi Adam. Jannatu Adn dan Arsy. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala lebih memuliakan Nabiullah Adam dengan ilmu. Begitu pula barakallahu fikum, ilmu ini adalah anugerah Allah yang paling afdal, yang paling utama kepada para anbiya wal mursalin. Padahal mereka seorang nabi, seorang rasul, sudah dikasih nubuah kenabian, sudah dikasih risalah kerasulan. Tapi yang paling afdal yang mereka dapatkan dari Allah Azza wa Jalla adalah ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, menjelaskan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam anugerah-anugerah yang Allah berikan kepadanya. Persapi ayat di An-Nisa ayat yang ke-113, Allah mengatakan wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada engkau wahai Nabi al-kitab, Al-Quran, wal hikmah, sunnah. Allah mengatakan setelah itu wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah mengajari kamu ilmu-ilmu yang sebelumnya kamu belum tahu. Sudah dikasih kenabian, sudah dikasih kerasulan Nabi kita Muhammad sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, dikasih Alkitab, dikasih Al-Hikmah. Tapi enggak cukup sampai situ, Allah menambahi lagi sesuatu yang lebih afdal. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah mengajari kamu ilmu-ilmu yang sebelumnya kamu tidak mengetahui. Allah mengatakan dalam ayat tadi wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan adalah fadilah Allah atas engkau sangat agung wahai Nabi alaihi salatu wasallam. Barakallahu fik. Enggak cukup sebagai nabi, enggak cukup sebagai rasul, enggak cukup dikasih Alkitab wal hikmah, lebih daripada itu dikasih anugerah ilmu. maka ilmu itu adalah afdal yang Allah berikan kepada para anbiya wal mursalin. Jika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, disebutkan dalam surat Yusuf ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anugerahnya kepada Nabiullah Yusuf. Allah berfirman, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika Yusuf alaihi salatu wassalam sudah besar dan dewasa, mencapai puncak kesempurnaan penciptaannya, kami anugerahkan kepada dia hukum dan ilmu. Dikasih apa ya, Pak? Dikasih ilmu. Ilmu itu anugerah paling mulia yang Allah berikan kepada para anbiya wal mursalin. Juga terkait dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, disebutkan di Al-Qasas ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Allah Musa, walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Ketika Nabi Musa mencapai puncak penciptaannya dan telah istawa, telah sempurna, kami anugerahkan kepada beliau hukum dan ilmu. Maka khulasahnya, ilmu itu adalah anugerah Allah yang paling afdal, yang paling besar, yang diberikan kepada para anbiya wal mursalin. Menunjukkan kemuliaan seseorang tergantung ilmu yang ada pada dia. Kedudukan seseorang tergantung ilmu yang ada pada dia. Semakin dia punya ilmu, semakin tinggi martabatnya. Semakin bodoh dengan tanpa ilmu, semakin rendah keadaannya. Barakallahu fikum. Oleh karena itulah kita melihat dengan amtina azakumullah, di kalangan salafun salih dan orang-orang yang setelahnya, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka kemuliaan yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat tinggi dengan ilmu yang ada pada mereka, dengan ilmu yang mereka amalkan. Di kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, kita enggak usah membicarakan sahabat-sahabat yang ma'ruf dari sisi yang lain-lainnya. Kita ambil contoh sahabat yang mulia, Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Saya bikin contoh sahabat Bilal dikarenakan statusnya beliau ketika itu. Statusnya sahabat Bilal bin Rabah apa ya yang ketika itu? Budak. Ya. Sebagai seorang budak yang disiksa, dianiaya oleh tuannya, dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Statusnya budak. Tetapi dengan beliau alaihi salatu wassalam, beliau radhiyallahu taala anhu masuk Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, lalu beliau belajar Islam, belajar agama dari Rasul alaihi salatu wassalam, memiliki ilmu, mendalami ilmu, beliau pun jadi mulia, menjadi sahabatnya Rasul alaihi salatu wassalam, dan mendapatkan jaminan surga. Jaminan Rasulullah alaihissalatu wassalam memberitakan dalam sebuah hadisnya, menyatakan kepada Bilal, wahai Bilal, amalan apa yang kamu kerjakan? Saya mendapati suara terompah sandalmu di depan aku dalam surga. Banyak Rasul itu menunjukkan jaminan surga untuk beliau. yang mengatakan aku tidak mengamalkan apa-apa ya Rasulullah, kecuali apabila aku batal, aku berwudu dan aku mengerjakan salat dua rakaat setelahnya. Itu kata Rasul. Itu yang dimaksud. Dapat jaminan surga dengan ilmu yang beliau miliki dan ilmu yang beliau amalkan. Padahal sebelumnya statusnya adalah budak. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arbah. Kalau di kaumnya di wilayah Yaman di kabilah Daus, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini termasuk anak kepala suku. Tetapi tatkala beliau berhijrah ke kota Madinah, sampai di kota Madinah ketika Rasulullah SAW selesai perang Khaybar, berarti Rasul sudah lama sebagai nabi dan rasul. Perang Khaybar itu ada yang mengatakan tahun 7 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 8 Hijriah. 7 ya Pak. Sementara Rasulullah SAW meninggal dunia pada tahun awal-awal 11 Hijriah. Sehingga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berjumpa dengan Rasul hanya 3 tahun lebih sedikit. Ketika beliau sampai di kota Madinah, tidak ada sanak kerabat, tidak ada famili, tidak ada harta benda, tidak ada rumah, tidak ada apa-apa. Beliau termasuk ahlus sufah. Ahlus sufah yang tinggal di emperan Masjid Nabawi yang dibikin oleh Rasul SAW untuk para sahabat yang sepatangkan. Tidak memiliki harta, tidak memiliki baju yang cukup, kondisinya fakir miskin, hanya makan dari bantuan-bantuan para sahabat yang bersedekah kepada mereka. Barakallahu fikum. Tetapi ketika sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini memiliki semangat yang sangat tinggi untuk menimba ilmu agama, Allah muliakan beliau setelah itu. Dalam kondisi yang semacam itu beliau fokus menimba ilmu agama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan saya mulazamah selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepenuh perutku. Baik ketika kenyang, ketika lapar, saya selalu menemani Rasulullah SAW. Maka saya hadir ketika sahabat-sahabat yang lainnya tidak hadir. Maka saya menghafal ketika sahabat yang lain tidak menghafal. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah sampai pernah terguling-guling di dekat mimbarnya Rasulullah SAW. Sehingga orang yang melihat beliau melihat beliau mengira beliau terkena sentuhan jin, mengira beliau orang yang kesurupan. Terguling-guling. Beliau mengatakan wallahi ma bi min junun ma bi ilal juh. Sungguh demi Allah, aku tidak mengalami kegilaan. Aku hanya mengalami kelaparan yang sangat. Saking laparnya menahan lapar sampai terguling-guling di dekat mimbarnya Rasulullah SAW. Tapi tidak pernah menyurutkan semangat beliau untuk belajar. Suatu kesempatan beliau mengalami lapar yang sangat. Diganjel perutnya dengan batu. Meminta kepada orang tidak mungkin memiliki buruah. Maka caranya beliau mengetuk pintu sahabat Rasul yang lain alaihi radhiyallahu taala anhum ajma'in untuk meminta hadis. Padahal kalau ngerti kondisinya sampai begini-begini, lagi lapar ini. Sopo ngerti dikasih makan. Diketuk. Ada apa? Minta hadisnya Rasulullah SAW. Dalam keadaan sedang menahan lapar yang sangat sampai diganjel dengan batu, dikasih hadis. kata sahabat yang lainnya lagi. Masa apa? Minta hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hah? Enggak paham. Sampai ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah di jalan. Akhirnya bicara. Lapar ya Rasul. Ternyata Rasul juga mengalami hal yang sama. Beliau juga mengalami hal yang sama, mengencangkan menindih perutnya dengan ila akhir riwayat barakallah. Yang itu ya kana tinasakumullah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arwah. Setelah itu menjadi orang yang paling mulia, yang paling banyak hadisnya, dikatakan sebagai ahfadhus sahabat, sahabat yang paling hafal hadisnya Rasulullah SAW. Mulia dengan ilmu, mulia dengan ilmu, bukan karena yang lain. Dari kalangan tabi'in, hadza 'Atha bin Abi Rabah rahimahullah, muridnya Abdullah bin Abbas, muridnya Abdullah bin Umar, muridnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan sahabat yang lainnya. Antum tahu siapa Atha bin Abi Rabah ya ikhwan? Dulunya Atha bin Abi Rabah dulunya seorang budak dari keluarga budak. Fisiknya beliau rajulun aswad, laki-laki yang hitam kelam, memiliki cacat pada tubuhnya. Mungkin orang lain malas memandang beliau. Sudah statusnya budak, bukan orang yang merdeka, bukan orang yang terhormat ketika itu. Di saat yang sama fisiknya juga ada yang cacat. Ketika itu uminya, ibunya beliau rahimahullahu taala, mengingatkan, memberikan nasihat. Ya Atha, wahai anakku Atha, tidak ada seseorang pun yang memandang kamu dalam keadaan kamu seperti ini. Hitam, budak, cacat. Tidak ada yang bakal memandang kamu dalam keadaan kamu seperti ini. Ibunya berpesan, muliakan dirimu dengan ilmu. Muliakan dirimu dengan ilmu. Maka Atha bin Abi Rabah pun tergugah semangat. Tergugah semangat. Beliau pun menimba ilmu agama Allah, mendatangi halaqah-halaqah sahabat, mendatangi halaqah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, dan tabi'in-tabi'in yang lainnya. Menimba ilmu agama Allah dengan tanpa rasa canggung, dengan tanpa rasa malu. Semangat menimba ilmu, mencari ilmu, mengkaji ilmu. Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala muliakan beliau dengan ilmu. Ilmunya luas, ilmunya tinggi, ilmunya mapan, ilmunya banyak, sampai menjadi sosok alim dari ulama-ulama Mekah yang meneruskan dakwah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan para sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum. Sampai beliau diangkat sebagai mufti ahli fatwa, diminta oleh khalifah ketika itu di musim-musim haji. Yang jadi mufti hanya Atha bin Abi Rabah, yang lain tidak boleh. Disebutkan dalam sebuah riwayat terkait dengan beliau, penguasa khalifah ketika itu hendak mengambil ilmu dari Atha bin Abi Rabah, membawa dua orang putranya. Didapati Atha bin Abi Rabah sedang sholat. Begitu beliau selesai sholat, mendekatlah khalifah dengan dua putra mahkotanya, menanyakan ilmu kepada Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah hanya begini, paham ya? Tidak berubah dari tempat duduknya, hanya menoleh kepada sang khalifah. Sang khalifah menanyakan ilmu, begini, begini, begini, begini. Dijawab sama Atha. gini. Sampai selesai, pulang khalifah tadi. Ketika pulang dia mengatakan pada dua putra mahkotanya, wahai dua anak, kalau kamu menginginkan kemuliaan, muliakan diri kamu dengan ilmu. Sungguh demi Allah, aku tidak pernah bisa melupakan betapa rendahnya diriku di hadapan budak ini tadi. Khalifah lah ya, presiden. Hah? Aku Abi Nabi Rabah hanya begini aja. Lagi saya sholat, datang hanya sekedar membalikkan badan, melayani pertanyaan presiden. Rendah presidennya, rendah khalifahnya, mulia apanya? Mulia dengan apa ini? Dengan apa? Apakah dengan harta? Tidak. Apakah dengan tahta? Tidak. Apakah dengan kedudukan? Tidak. Mulia dengan ilmu. Mulia dengan ilmu. Sehingga sekali lagi, keutamaan dan kemuliaan seseorang itu pada ilmu dia. Ketika dia mengetahui keutamaan ilmu, kemudian dia semangat mengkaji, semangat menimba ilmu, semangat untuk talabul ilmi, lalu dia amalkan ilmu dia dalam kehidupan keseharian dia. Kalau dia mampu, dia sampaikan kepada orang lain. Sebatas ilmu dia, sebatas itu pula keutamaan dia. Ilmu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain dari kalangan salafun salih rahimahumullahu ta'ala, yang Allah angkat martabat mereka dengan ilmu. Itulah makna hadisnya Rasulullah SAW, inna allaha yarfa'u bihadal ilm aqwama wa yadu'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat suatu kaum dengan ilmu ini dan menjatuhkan kaum yang lain juga dengan ilmu ini. Dari sinilah ikhwan fillah azzakumullah, tidak mengherankan kalau kita membaca dalam sejarah hirsus salaf ala talabil ilm, semangat salaf dalam menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka rela melakukan yang namanya rihlah, safar, bepergian dari sebuah tempat ke tempat yang lain, satu negara ke negara yang lain, satu wilayah ke wilayah yang lain, berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan, hanya untuk yang namanya ilmu. Dikarenakan mereka tahu fadilahnya, dikarenakan mereka yakin keutamaan dia hanya pada ilmu. Dikatakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, ar-rihlatu sunnatu man salaf. Rihlah, bepergian untuk menimba ilmu, itu sunnahnya orang-orang terdahulu. Bahkan bisa kita katakan, ikhwan fillah azzakumullah, sunnatul anbiya'i wal mursalin. Itu sunnahnya para nabi dan para rasul. Hadza nabiyullah Musa alaihi salatu wassalam, diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Kahfi, sejarah rihlah Nabi Musa mencari, dari siapa ya kawan? Mencari Khadir alaihi salam. Disebutkan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan juga yang lainnya, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam di tengah-tengah Bani Israel, ada seseorang yang bertanya kepada beliau, ya Musa, apakah ada seseorang yang lebih alim daripada kamu? Beliau mengatakan, tidak ada. Tidak ada. Aku yang lebih alim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Ada. Ada hambaku yang memiliki ilmu yang tidak ada pada kamu. Khadir. Namanya Khadir. Mengetahui hal demikian, Nabi Musa alaihi salatu wassalam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa bertemu dengan Khadir. Dikasih ciri-ciri. Padahal Nabi Musa alaihi salatu wassalam seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi, nabi yang paling besar, yang paling agung di kalangan nabi Bani Israel. Dengan kesepakatan semua ulama, Nabi Musa lebih afdal daripada Khadir. Tapi begitu beliau mengerti, mengetahui Khadir alaihi salatu wassalam memiliki ilmu yang tidak beliau ketahui, kepingin datang ke sana menimba ilmu. Kalau digambarkan kayak sekarang ini, ada seorang syekh besar. Syekh apa Ustaz? Indonesia ya Ustaz. Ada Ustaz besar, Ustaz kabir, termasuk asatidz kibar, ilmunya diakui Masya Allah begitu. Ternyata dia tahu ada seorang ikhwan, ikhwan biasa, ya dikatakan Ustaz ya bukan, ikhwan katanya memiliki sebuah ilmu yang dia tidak tahu. Begitu ya katanya. Ustaz ini dikarenakan semangatnya untuk meraih yang namanya ilmu, kepingin ketemu ikhwan tadi. Mana tempatnya? Mana rumahnya? Ustaz. Tapi kecil lah ikhwan. Tadi Nabi, Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Maka diabadikan dalam Al-Quranul Karim, rihlah Nabi Musa alaihi salatu wasallam ditemani oleh fatahu, oleh pembantu beliau untuk menjadi khadir. Diabadikan dalam surat Al-Kahfi. Pernah baca Al-Kahfi? Pernah dengar kisah Nabi Musa dengan khadir? Pernah kan? Maruf. Sampai Nabi Musa mengatakan, sungguh aku tidak akan berhenti berjalan hingga aku mendapati Majma'ul Bahrain, pertemuan dua laut, au amdiya hukuba, atau aku akan terus berjalan bertahun-tahun lamanya. Dikatakan oleh sebagian ahli tafsir, hukuba 80 sana, kata-kata hukuba 80 tahun. Aku akan terus berjalan, akan terus mencari Khadir sampai aku mendapati pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan bertahun-tahun lamanya, walaupun 80 tahun lamanya akan saya cari. Padahal beliau seorang nabi, seorang rasul, dikasih kitab suci Taurat, rasul ulul azmi, lebih alim dan segala macamnya, tetap rehlah tolak ini. Yang dituju orang yang lebih rendah daripada beliau keutamaannya. Sampai akhir kisah yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Apalagi orang kayak kita ini, nabi bukan, rasul ya bukan, alim ya bukan, syekh ya bukan, kok rasa-rasanya terlalu tinggi, dibilang tuwailib, kok masih angin-anginan. Allahul musta'an. Maka min babi aula lebih-lebih lagi kita barakallahu fikum sebagai seorang muslim dan muslimah, salafi dan salafiyah, harus disemangat untuk talabul ilmi. Nabi Musa saja seperti itu, apalagi kita. Begitu pula ikhwanatina azakumullah, contoh yang lain, semangatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam talabul ilmi. Disebutkan dalam hadis yang sangat masyhur, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma yang ada di kota Madinah, rihlah safar bepergian menuju ke Syam untuk menemui sahabat Abdullah bin Unais radhiyallahu ta'ala anhum jami'in, dikarenakan ada satu hadis yang ada pada sahabat Abdullah bin Unais yang tidak ada pada Jabir bin Abdullah. Beliau meminta keluarganya mempersiapkan perbekalan, menyiapkan kendaraan dari Madinah menuju ke Syam. Itu disebutkan dalam riwayat Syahran. Beliau itu dengan naik kendaraan yang beliau miliki dari Madinah sampai Syam 1 bulan. Dulu enggak ada pesawat. Ya, enggak ada bis cepat, enggak ada kapal, yang ada apa Evan? Himar, togai, atau unta. Paling cepat kuda. Jalur darat. Tidak ada hotel, tidak ada losmen, tidak ada warteg, tidak ada yang jual nasi uduk, wala padang, wala gelap. Selama satu bulan otomatis ketika mau istirahat singgah di sebuah tempat tidur. Kalau panas panasan, kalau hujan kehujanan. Selama satu bulan penuh hanya untuk mendengar satu hadis. Satu hadis. Sampai di kota Syam mendengarkan hadis. Satu bulan. Tidak rugi. Tidak ada seorang pun dari kalangan mereka mengatakan rugi. Tidak. Justru mereka begitu bahagia, begitu senang mendapatkan ilmu tersebut. Perjuangan selama sebulan tidak pernah sia-sia, dikarenakan keutamaan ilmu yang mereka ketahui. Pernah ada seperti itu? Dapat satu hadis sebulan. Wah, yang punya nyonya sudah teriak-teriak. Mas, satu hadis sebulan. Itu baru berangkat. Baliknya lagi sebulan lagi. Masa satu hadis dua bulan? Kerjanya kapan? Untuk yang ditinggal gimana? Gimana anaknya dan segala macamnya? Ribet. Itu dikarenakan lemah iman, dikarenakan lemah semangat. Tidak sebagaimana salafuna salih rahimahumullah ta'ala dalam belajar. Ya tidak harus seperti itu. Alhamdulillah dikasih kemudahan satu majelis puluhan hadir. Makanya yang semangat, jangan ngantuk. Barakallahu fiik. Hadza Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wassalam, Abdullah bin Abbas berkata kepada temannya yang sebaya dengan dia, "Taat. Ayo kita datangi sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wassalam itu. Mumpung mereka masih banyak, kita ambil ilmu dari mereka." Kata sahabatnya, "Kenapa? Siapa yang perlu sama kamu ini? Banyak sahabat Rasul yang senior, Abu Bakar, Umar. Siapa yang perlu sama kamu? Apa yang kamu belajar?" Kalau banyak orang sekarang, "Hanya ustaz. Apa yang kamu tahu ini?" "Tidak tahu, tinggal tanya ustaz. Apa hukumnya ustaz? Begini, selesai. Apa yang taklim segala itu?" Karena enggak mau, akhirnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala sendirian mendatangi para sahabatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, mengambil hadisnya Rasul mereka. Dan Ibnu Abbas paling sering mulazamah, paling sering menemani sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Semua hadis diambil oleh beliau dari semua sahabat yang mungkin dijumpai. Pernah suatu hari disampaikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ada sahabat Rasul fulan dari kalangan Ansar memiliki sebuah hadis yang belum diketahui. Maka bergegas Ibnu Abbas datang ke rumahnya dalam keadaan waktu itu waktu qailulah, waktunya orang hendak istirahat siang. Sampai depan rumahnya ternyata tertutup, terkunci. Fulan sedang qailulah, sedang istirahat siang. Tidak pulang beliau. Nunggu di depan pintu sahabat Ansar tadi sampai ketiduran. Begitu bangun dari istirahatnya, sahabat Ansar membuka pintu kaget. "Ada Ibnu Abbas." Ketika bangun penyet Ibnu Abbas, "Ada apa?" Dia mengatakan, "Ada satu hadis yang sampai kepada aku. Engkau memilikinya, mendengarkannya dari Rasulullah SAW. Saya ingin mendengarkan langsung dari engkau." Dia kata Ibnu Abbas, "Tidak usah begini. Cukup engkau utus seseorang kepada aku. Aku akan datangi engkau. Aku akan sampaikan itu hadis kepada engkau." Ibnu Abbas ini sepupunya Rasul, sehingga memiliki martabat yang tinggi di kalangan para sahabat, dikarenakan kerabatnya Rasul. "Tidak usah ke sini, utus seseorang, aku yang ke sana." Ibn Abbas menyatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Itu maqalah masyhur dari Ibn Abbas. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Sampai akhirnya Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma barakallahu fikum menjadi seorang sahabat yang alim, termasuk kibarus sahabat setelah itu. Sepeninggalnya sahabat-sahabat yang tua, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan ulama-ulama sahabat yang mulia pada masa itu, berganti generasi, Ibnu Abbas yang menggantikan posisi mereka semua. Sehingga dikenal pada masa itu ada al-Abadil al-Arba'ah. Ada sahabat namanya Abdullah, empat orang. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As. Jadi empat orang sahabat yang mulia, ulama sahabat setelah itu. Ibnu Abbas di antaranya. Maka beliau mengadakan halaqah. Yang hadir di halaqah beliau sangat banyak, mengambil berbagai macam ilmu dari beliau. Ada yang mengambil lughah, dikasih lughah. Ada yang mengambil ilmu syair, dikasih ilmu syair. Yang belajar tafsir, dikasih tafsir. Yang belajar hadis, dikasih hadis. Yang belajar fikih, dikasih fikih. Semuanya. Suatu kali ketika Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma sedang dalam halaqahnya, sahabat lamanya dulu itu datang menyaksikan halaqah yang sedemikian besar, melihat ilmu Ibn Abbas yang sedemikian luas dan perlunya umat kepada beliau. Dia mengatakan kana hadzal fata aqla minni, dulu pemuda ini lebih cerdas daripada saya. Nah, itu penyesalan mesti di akhir. Paham ya? Ini orang ini nyesel. Ibn Abbas sekarang masya Allah, nah, alim besar pada masanya, halaqahnya besar, ilmunya banyak, orang perlu kepada beliau. Cerdas dia gitu. Yang ini gigi jari. Nah, gitu. Hah? Kalau sekarang ini ya, Ikhwan. Kalau sekarang ini ya, yang dulunya sahabat, bersahabat karib begitu, satunya belajar taklim, yang ini enggak mau. Sampai teman tadi sampai ilmunya tinggi, besar, ilmunya banyak, jadi ustaz, kabir, masya Allah begitu. Dianya ya itu taklim, cuman ya sekedar taklim. Ini dia, itu ustaz tuh teman saya. Gitu ya, itu ustaz tuh teman saya. Itu satu teman itu dulu main kelere juga sama saya. Dulu main juga sama saya, teman main saya. Kasar ya, gigi jari. Masya Allah, luar biasa. Saya enggak menyangka jadi ustaz besar seperti itu. Jadi teman saya. Kata dia paham enggak? Dia taklim soalnya. Kalau pesan taklim, paham enggak? Teman saya itu. Teman saya itu. Sekarang teman kata gaul. Saya tuh sambut sama temannya, juga teman lama. Assalamualaikum. Teman saya ini, kawan lama saya ini, saya sama saya. Dia bangga temannya jadi ustaz. Tapi ya tetap saja ilmunya dia tetek. Nah gitu ya. Sementara teman dia sudah besar ilmunya, sudah memberikan kemanfaatan kepada umat, dia tidak. Syahidnya barakallahu fikum hadir na'as. Semangat yang luar biasa, padahal beliau kerabatnya Rasul, sepupunya Rasul, Ahlul Bait. Belajar. Maka Allah kumpulkan pada beliau dua kemuliaan, syarafun nasab wa syarafun ilm. Allah kumpulkan pada beliau kemuliaan nasabnya dan kemuliaan ilmu. Dari kisah tadi bisa kita ambil faedah barakallahu fikum. Menimba ilmu agama itu untuk kepentingan kita pribadi. Dan nanti kalau Allah memberikan kemudahan dan taufik kepada kita semua, ilmu kita manfaat, akan dimanfaatkan oleh orang lain pada waktunya nanti. Barakallahu. Jangan sampai menghalangi kita untuk talabul ilmi ketika kamu mendapati masih banyak masyayikh. masih banyak para ustaz. Gampang tinggal tanya sama syekh, selesai. Gampang tinggal tanya sama ustaz, gampang selesai. Jangan begitu. Menimba ilmu atau untuk kemuliaan kamu sendiri, kemaslahatan kamu sendiri. Barakallahu fiikum. Ketika orang lain mulia, dia yang mulia, kamu tidak. Walaupun itu bapakmu sendiri, anakmu sendiri, saudara kamu sendiri, teman kamu sendiri, sobat kamu sendiri, yang mulia dia bukan kamu. Dia mulia dengan ilmunya, dia mulia dengan talabul ilminya, kamu tidak. Tapi lumayanlah, paling enggak sahabatnya ustaz. Tapi ya jangan bangga dengan seperti itu. Bangga kok dengan kemuliaannya orang lain, bangga kok dengan fadilahnya orang lain, sementara dia sendiri enggak dapat fadilah apa-apa, pas dapat fadilah sahabatnya ustaz. Namun dan masih banyak lagi contoh salaf bagaimana mereka memiliki semangat yang membaca, apalagi masa setelah itu, masanya para tabi dan para tabi'in luar biasa. Mereka rihlah mancanegara, mancanegara, datang ke semua negara-negara yang merupakan pusat ilmu untuk mendapatkan yang namanya ilmu syar'i. Saya tambahkan sebuah kisah. Jam berapa ya, Pak? Loh, anda bilang dong jamnya jangan. Oh, hampir satu jam saya bicara ya, alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Saya sampaikan sebuah kisah lagi, dituturkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Beliau ini anaknya Abu Hatim Ar-Razi, seorang alim besar pada masanya, ulama jarh wa ta'dil, ulama hadis ma'ruf. Ibnu Abi Hatim Ar-Razi menceritakan tentang belajarnya beliau ketika di Mesir. Beliau mengatakan, saya ketika datang di Mesir, ketika menimba ilmu di Mesir selama 7 bulan. Selama itu kegiatan saya pagi hari mendatangi halaqah-halaqah masyayikh, malam harinya nulis, ditulis ulang apa yang didengarkan, dirapikan lagi. Terus begitu. Paginya halaqah sampai malam, malamnya nulis, terus begitu. Suatu kali ketika mendatangi halaqah seorang syekh, diberitakan asy-syekh alim, syekhnya sedang sakit, jadi libur. Ya gitu ya, libur. Karena darasnya libur, beliau pulang. Ketika pulang melewati pasar, di pasar itu mendapati seekor ikan yang besar, yang menggairah. Enak. Beli. Dibelilah ikan itu. Bayangannya, nah ya, sekali-kali makan ikan. Siapa kan ya, Hon? Goreng, bakar, almuhir. Sampai di rumah beliau, datang waktu halaqah yang berikut. Ditaruh di ikan, langsung berangkat menuju ke halaqah syekh yang lain. Tersibukkan dengan halaqah. Halakoi, malamnya nulis, terus begitu, paginya halakoi lagi, lupa dengan ikannya. Sampai akhirnya belum mengatakan la nakuluhu illa nayyi'a, akhirnya kami tidak memakan ikan itu kecuali sudah bau. Katanya orang berpesan baleng, tahu baleng? Orang sini bilangnya apa ya, Pak? Bau, sudah mulai bau. Akhirnya belum mengatakan sebagai petua, sebagai nasihat kepada para thullabul ilm, la yustata'ul ilmu fi rahatil jasad. La yustata'ul ilmu fi rahatil jasad. Tidak mungkin ilmu itu dicapai dengan badan yang enak, dengan badan yang nyaman. Perlu perjuangan, perlu keseriusan, perlu kesungguh-sungguhan, perlu pengorbanan. Tidak sempat makan enak, tidak sempat makan ikan yang masya Allah, tidak sempat ini, tidak sempat itu, dikarenakan fokus untuk menimba ilmu agama Allah. tetapi di balik itu semua adalah kemuliaan, barakallahu fiikum, kemuliaan dan keutamaan. Naam. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu." Karena siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah, Allah akan fahamkan dia dalam perkara apa. Orang itu baik dan meraih semua kebaikan dunia, semua kebaikan akhirat ketika dia faqih, paham betul, mendalami ilmu akhirat. Maka ikhwan fillah azakumullah, barang siapa yang mengharapkan kebahagiaan, fa'alaihi bil ilm, dia harus menimba ilmu agama. Barang siapa yang menginginkan kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia secara alami dan hakiki di dunia sebelum akhirat nanti, fa'alaihi bil ilm, dengan ilmu. Siapa saja mengharapkan kebaikan-kebaikan dunia, kebaikan-kebaikan agama, kebaikan-kebaikan akhirat, fa'alaihi bil ilm, harus dengan ilmu. Kuncinya hanya pada talabul ilmi, menimba ilmu agama Allah, ilmu kitab wa sunnah dengan pemahaman salaf, ikhlas dalam mencarinya, tulus dalam mencarinya, diamalkan dalam kehidupan keseharian dia, dan biar dia mampu dia sampaikan kepada orang lain dengan penuh keikhlasan. Itulah sa'adah, itulah kebaikan, itulah kemuliaan, itulah kedudukan yang sangat tinggi, rif'ah, izzah dunia sebelum di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Terlebih lagi ya manam tinazullah, pada ayyamul fitan, pada masa-masa dan hari-hari yang penuh dengan fitnah, penyimpangan-penyimpangan, syubhat-syubhat, syahwat-syahwat, banyak pemahaman sesat, firqah yang sesat, sirri yang sesat, dai yang sesat, ulama yang sesat, dan segala macamnya. Dalam kondisi yang seperti itu, harus lebih bersemangat lagi menimba ilmu agama Allah. Selamatnya Anda dari ilmu, kemuliaan Anda dari ilmu tadi. Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya, kata Rasul. Beribadah kepada Allah di masa-masa fitnah itu seperti berhijrah kepada, sangat besar keutamanya. Dan ibadah yang paling afdal adalah talabul ilmi, menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kana tinazakumullah, belajarlah, carilah ilmu agama, dan jangan sampai Anda sebagai orang yang membenci ilmu, membenci talibul ilmi, membenci halaqah-halaqah ilmu, membenci majelis-majelis ilmu. Jadilah orang yang mencintai ilmu, mencarinya, mengkajinya, dan mengamalkannya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kasih waktu 5 menit. Yang mau tanya apa, Bal? Nah. Apakah belajar ilmu alat, bahasa Arab dan lain-lainnya hukumnya fardu ain? Masya Allah. Terkait dengan ilmu alat, barakallahu fikum, ini ilmu yang sangat penting untuk bisa memahami lebih dalam, lebih detail tentang Al-Quran dan Sunnah. Dikarenakan Al-Quran dengan bahasa Arab, Sunnah Rasul juga dengan bahasa Arab, tafsir-tafsir ulama juga dengan bahasa Arab, syarah-syarah hadis juga dengan bahasa Arab, karya-karya ulama yang mu'tabar juga dengan bahasa Arab. Kalau ingin memahami dengan detail, dengan rinci dan matang, maka harus mempelajari ilmu bahasa Arab. Tapi tidak fardhu ain, sebab kewajiban dia adalah mengetahui barakallahu fikum ilmu-ilmu yang fardhu ain atas dia, bagaimana cara dia beribadah, bagaimana cara dia berakidah, bagaimana dia cara sholat, bagaimana cara dia puasa, dan semisalnya. Sehingga kewajiban dia adalah mempelajari ilmu yang fardhu ain. Jadi ada pun ilmu alat yang semacam ini bukan ilmu fardhu ain, fardhu kifayah, tapi sangat afdal, sangat utama untuk lebih dalam mengkaji ilmu agama Allah. Sebagai seorang talib ilmu harus memiliki semangat yang membaca dalam poin satu ini. Ini adalah ilmu yang sangat-sangat membantu, kunci untuk memahami itu semua. Kalau itu memiliki kemampuan, belajarlah bahasa Arab dengan baik dan benar, maka pemahaman Anda akan semakin matang, ilmu Anda akan semakin mapan jika dibantu dengan penguasaan bahasa Arab yang benar. Tapi bukan fardu ain para ulama. Antum masih memungkinkan belajar agama walaupun tidak mengerti bahasa Arab. Wallahu ta'ala alam bissawab. Hai. Sama-sama harus sunnah. Hah? Kalau pilih-pilih ustadz yang satu hizbi, yang satu sunni, sunni yang dipilih hizbi, yang tidak dipilih bagus. Itu prinsip salaf dalam talabul ilmi, intiqa'us syuyukh, harus selektif dalam mencari guru. Belajar hanya kepada ahlus sunnah, kepada salafiyin, bukan kepada hizbiyin, masyhurin, bukan kepada hizbiyin, bukan kepada ahli syubhat, bukan kepada ahli fitnah dan segala macam. Bagus. Tapi kalau sama-sama ahlus sunnah, sama-sama salafi, tidak ada masalah. Pilih-pilih. Nah, yang ini nih. Ini mantap. Yang ini ngantuk. Dan segala macamnya, ini yang kurang bagus. Jangan sampai antum dihalangi, diharamkan ilmu seorang ustaz, seorang dai hanya gara-gara masalah penyampaian. Belum tentu yang ngomongnya itu masya Allah ilmunya dalam, belum tentu. Itu kan semata-mata kepandaian berbicara. Yang penting itu kedalaman ilmunya. Bagaimana dia bisa menjelaskan, menguraikan faedah-faedah ilmiah dari sebuah ayat, dari sebuah hadis, dari keterangan-keterangan para ulama. Bagaimana dia bisa mensikapi sebuah kejadian, sebuah peristiwa dengan sikap yang ilmiah. Ini yang paling penting. Bagaimana dia memiliki mauqif yang tegas, mauqif yang ilmiah ketika ada fitnah, ketika ada cobaan dan segala macamnya. Bagaimana seorang dai memiliki sabar, keteguhan, ketegaran, ketabahan dengan ilmunya ketika muncul berbagai macam syubhat, tantangan-tantangan dalam dakwah dan segala macamnya. Itu yang namanya ilmu. Bukan semata-mata ngomong luar biasa, orasinya masya Allah sampai maknya segitu ya, wah ini yang enak ini. Belum tentu. Masing-masing pihak, masing-masing dai, masing-masing ustaz, terkait dengan bab penyampaian ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tayyib, maka jangan sampai antum diharamkan ilmu seorang ustaz, seorang dai gara-gara masalah penyampaian. Karena selama dia segala sunnah, ambil ini daripada. Kita masing-masing punya kelebihan, kelebihan tersendiri para kelebihan. Ini punya kelebihan dari sisi ininya, kelebihan dari sisi ininya, segala macamnya. Raih semua tadi. Karena kuat. Ketika kita memandang ini ustaz ini ilmunya banyak, tapi mau nyampaikan kok susah gitu loh. Jadi kurang mantep. Antum manfaatkan dengan cara banyak bertanya kepada beliau secara pribadi. Kata Ustaz, umumnya orang itu kalau ngobrol biasa keluar ilmunya, enak gitu. Tapi kalau di forum umum kadang nervous saya, kadang grogi melihat wajah-wajah yang mandang media itu, grogi dia. Kadang grogi gitu hilang semua yang mau sampaikan ya. Mungkin dari itu. Sehingga manfaatkan dari sisi yang lain. Bismillah. Sambil ngobrol dan segala macam, antum gali ilmu daripada beliau. Wahat, selamat datang sebagai ahlus sunnah. Itu dialami oleh semua pihak, dari kalangan para ulama, dari kalangan para masyayikh dan segala macam. Demikian, ada yang orator, ada yang tidak, macam-macam. Taraklah, sehingga jangan hanya karena masalah penyampaian antum dihalangi mendapatkan ilmu yang banyak dari para asatidz yang lain. Barakallahu. apakah ada periwayatan dari sahabat cara mendapatkan ilmu selain semangat, semisal waktu, metode belajar yang iya. Cuma tadi yang saya fokuskan semangatnya tuh, menumbuhkan semangat antum dalam talabul ilmu. Selebihnya ada teorinya, nggak asal belajar, ada teorinya. Barakallahu fikum. Jadi yang diperlukan oleh seseorang dalam talabul ilmi supaya dia sukses, biidznillah wa taufiqih, yang pertama ada kesungguh-sungguhan, yang kedua ada semangat. Paham ya? Ijtihadun wa hirs. Yang ketiga ada kecerdasan. Jadi harus yang mengasah otaknya supaya cerdas dalam menjawab ilmu. Ini orangnya, mohon maaf ini, susah, otaknya jendel gitu ya, lama belajar. Yang keempat harus ada bekal. Harus ada bekal, ada biaya. Belajar agama itu gak gratis. Datang dari rumah ke sini juga pakai bensin. Contoh yang gitu ya. Hah? Apalagi dia yang di pesantren dan segala macam harus ada biaya. Harus ada bimbingan ustaz. Bimbingan seorang ustaz, seorang syekh, seorang alim yang sunni yang salafi. Bimbing dia dalam belajar. Dan harus tulu zamani, lama waktunya. Dari mulai kecil sampai mati. Belajar ilmu tidak sekali dua kali, tidak sepekan sekali, tidak sebulan sekali, atau tidak sedauro sekali. Tiap hari belajar ilmu, tiap hari. Dan sampai mati. Ini 6 poin yang harus dimiliki terlebih dahulu. Setelah itu, dalam belajar ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala harus ada tahapan, namanya tadarruj. Tahapan-tahapan belajar ilmu-ilmu yang dasar dulu, masalah akidahnya, masalah ibadahnya, masalah fikihnya, tafsirnya, hadisnya, ilmu alatnya, dari yang dasar kata kita. Maka ini yang sangat penting diperhatikan oleh para asatidzah ketika menyampaikan durus, pelajaran-pelajaran rutin untuk para ikhwah, dibikin tahapan. Walaupun mereka bukan para santri, mereka para pekerja, karyawan-karyawan pabrik atau semisalnya, nggak ada masalah terkait dengan masalah pemimpin kita, dibikin yang bertahap. Akidah misalkan, kajian al-qawaid al-arba, ringan dulu, kaidah-kaidah 4 dalam kitab tauhid, selesai. Berikutnya lagi al-usul salatah, selesai. Berikutnya lagi al-usul sittah, selesai. Berikutnya lagi kita butuhi, selesai. Berikutnya lagi kita kesubuhan, selesai. Buku yang lebih tinggi lagi, dan menggunakan buku-buku para ulama yang masyhur dalam makar usul akidah al-sunnah al-akidah al-wasithiyah, selesai. Teruskan lagi buku yang berikutnya lagi, selesai. Demikian terus ada tahapan-tahapan dalam belajar. Sang talibul ilm punya tahapan dari mulai awal naik-naik sampai akhir. Seorang muallim, seorang pengajar, seorang guru juga demikian. Dalam pengajarannya, dalam dakwahnya dibikin yang namanya silsilah dalam belajar. Ada muhim. Dan ingat, yang paling barokah kembali kepada kitab-kitab ulama terdahulu yang ma'ruf. Jangan terpancing dengan buku-buku orang-orang sekarang. Ini saya nasihatkan untuk para asatidzah. Jangan terpancing dengan buku-bukunya orang sekarang. Hanya lagi booming, hanya lagi in. Buku ini dikaji. Tidak. Yang ini sekadar insidental saja. Sekadar insidental. Yang rutin buku-bukunya para orang sekarang. Wah. Antum ingin mengajarkan kepada para ikhwah ya, nahu, pakai jurumiyah. Mati. Demikian seharusnya. Tapi ingin mengajar kepada para ikhwah apalagi, terus demikian. Tadarus dengan tahapan-tahapan ilmu. Dasar-dasar ilmu. Terus naik. Maka akan membuat yang matang di ilmu. Dan harus sabar. Harus ulet. Harus. Dan harus yang lain. Jangan kemudian. kemudian mengharapkan dengan instan. Salafim. Jadi ustaz. Sim salafim. Jadi dai. Sim salafim. Jadi alim. Enggak. Itu proses yang sangat panjang para ulama. Tahapan-tahapan ilmu itu para ulama. Untuk melihat ustaz, seorang ustaz, masyaallah. Besar, ilmu yang mantap. Atau jangan bayangkan, oh itu setahun selesai, tidak bisa, tidak bisa, setahun selesai paling. Oh tidak, mereka sudah mengalami dari mulai masa mudanya dulu, masa kecilnya dulu, pahit getirnya dalam talabul ilmi, panas sejuknya udara dalam talabul ilmi, itu sudah mereka lalui semua. Tahapan-tahapan dari mulai awal sampai tinggi, sampai ketemu dengan para masyayikh dan yang lain-lainnya, baru jadi. Itu yang jadi, yang enggak jadi paling banyak. Nah, wallahu ta'ala. Jadi kadang-kadang ilmu itu muhibah. Yang namanya ilmu agama itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada hamba yang dikehendaki dan dicegah dari hamba yang dikehendaki. Terakhir, kita sudah berikhtiar dengan metode-metode yang disebutkan tadi para kelompokum. Naam Allahu taala alam bisawab. Cukup? Cukup? Tombol, kalau mau ada lagi tanya silakan. Lanjut apa cukup? Ya, ada lagi pertanyaan apa nih? Kalau ada sini, kalau enggak ada itu. Enggak ada. Sudah benar semua? Wih, luar biasa ya. Sudah benar semua. Pasrah dan bahasanya mungkin insya Allah sudah paham semua. Tinggal dibuktikan dalam keseharian. Harap-harap itu. Pengen mulia, ilmu. Kepengen rendah, jadi orang bodoh. Harap-harap itu. Kita sering ngapil. Pengen mulia, jadi orang punya ilmu. Pengen rendah, jadi orang bodoh. Harap-harap. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nakfati lahuna subhanahu wa hamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin.